Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian ad-durus an-nafisah fi bayani mutammimah al-ajurmiyah. Faslun al-mahfubu bil-idhafah. Isim yang dikhafat dengan idhafah. Qala al-mu'allif rahimahullah fi matni al-mutammimah al-jurmiyah. Wa amma al-mahfub bil-idhafah fa nahwu ghulam Zaid. Adapun isim yang dikhafat dengan idhafah, contohnya ialah ghulam Zaidin. Wa yajibu tajridul mudhafi minat tanwin kama fi ghulami Zaidin. Wajib mudhaf dikosongkan dari tanwin seperti dalam contoh ghulamu Zaidin. Wa min nunai tasniyati wal jam'i nahwu ghulama Zaidin wa katibu amrin. Dan juga mengosongkan mudhaf dari nun tasniyah dan jamak seperti ghulama Zaidin wa katibu amrin. Wal idhafatu ala thalathati aqsam. Idhafah terbagi menjadi tiga macam. Minha ma yuqaddar billam wa wal aktsar. Yang pertama yang dikira-kirakan maknanya dengan lam, ini yang paling banyak dijumpai. Nahu ghulamu Zaidin wa thawbu Bakrin wa ma asbah dzalik, dan yang seperti itu. Wa minha ma yuqaddaru bimin wa dzalika katsir. Ada juga idhafah yang dikira-kirakan maknanya dengan min, dan itu jumlahnya cukup banyak juga. Nahwu thawbu khazzin wa babu sajin wa khatamu hadidin. Wa yajuzu fi hadha an-naw' nasbul mudhaf ilaihi ala tamyiz kama taqaddama fi babi. Boleh idhafah yang kedua ini dinasabkan mudhaf ilaihnya menjadi tamyiz seperti yang telah lewat dalam bab tamyiz. Wa yajuzu raf'u ala annahu tabi' lil mudhaf, juga boleh dirafakkan menjadi tawabi bagi mudhafnya. Wa minha ma yuqaddaru bi fi wa huwa qalil. Ada juga idhafah yang ketiga yang dikira-kirakan maknanya dengan fi, ini jumlahnya sedikit. Nahu bal makrul layli wa ya sahibas sijni. Wal idhafatu nau'ani, idhafah juga terbagi menjadi dua, lafdhiyatun wa ma'nawiyatun. Fal lafdhiyah dhabituha amrani, disebut idhafah lafdhiyah ketentuannya harus memenuhi dua perkara. Ayyakunal mudhafu sifatan, yang pertama mudhafnya berbentuk sifat. Wa ayyakunal mudhafu ilahi ma'mulan ditilka sifah, yang kedua mudhaf ilahi merupakan ma'mul dari sifat tersebut. Wal muradu bis sifati ismul fa'il, yang dimaksud dengan sifat adalah isim fa'il. Nahu dharibu Zaidin wasmul maf'ul, juga isim maf'ul. Nahu madrubul abdi. wasifatul musyabbaha nahwu khasalul wajhi wal ma'nawiyah mantafa fihal amrani. Sedangkan idhafah itu disebut ma'nawiyah jika dua perkara tadi tidak terpenuhi. Nahwu ghulamu zaidin awil awal, atau yang pertama tidak terpenuhi. Nahwu ikramu zaidin, atau yang kedua yang tidak terpenuhi. Awil tsani faqat nahwu katibul qabi. Wa tusamma hadhihi idhafa mahdhah, idhafa yang seperti ini disebut idhafa mahdhah. Wa tufidu ta'rifal mudhafi in kana al mudhafu ilaihi ma'rifatan, bisa berfaedah memakrifatkan mudhaf jika mudhaf ilaihnya terbentuk ma'rifat. Nahwu ghulamu zaidin. Wa takhsisal mudhafi in kana al mudhafu ilaihi nakiratan, dan mengkhususkan mudhaf jika mudhaf ilaihnya nakirah. Nahwu ghulamu rajulin. Wa amal idhafatu lafziyah fala tufidu ta'rifan wala takhsisan. Adapun idhafah lafziyah tidak berfaedah memakrifatkan, juga tidak berfaedah mengkhususkan mudhaf. Wa innama tufidu at-takhfifa fil lafzi. Adapun faedahnya hanya memperingan bacaan. Wa tusamma ghayra mahbatin, sehingga disebut idhafah ghayra mahdhah. Was-sahih annal mudhafa ilayhi majrurun bil mudhaf la bil idhafah. Yang benar, mudhaf ilayhi itu dijirkan oleh mudhaf, bukan oleh idhafah. Wa tabi'ul mahfud ya'ti fi tawabi insyaallah. Adapun isim yang dikhafat dengan sebab menjadi tawabi, akan datang penjelasannya dalam bab tawabi insyaallah. Nah, pembahasan tentang al-mahfud bil idhafah fihi masail, ada beberapa permasalahan yang akan kita pelajari terkait dengan isim yang mudhaf bil idhafah. Al-mas'alatul ula al-idhafatu lughatan al-isnad. Idhafah menurut bahasa artinya al-isnad, yakni bersandar atau menyandarkan, ya. Menyandarkan sesuatu namanya idhafah. Ini menurut bahasa. Wastilahan isnadu ismin ila akhar ala takdiri harfi jarin. Sedangkan menurut istilah, idhafa itu ialah menyandarkan isim ke isim yang lain dengan dikira-kirakan maknanya dengan huruf jar. Wa yusammal awalu mudhafan wa i'rabu ala hasabil awamil, wa tsani mudhafan ilaih wa i'rabu wa i'rabuhu al-khafdu daiman. Isim yang pertama disebut mudhaf, i'rabnya tergantung amil yang masuk. Isim yang kedua disebut mudhaf ilai, i'rabnya khafat atau jar selamanya. Nahwu kitabu sa'din, kitabu mudhaf sa'din mudhaf ilai ai di sa'din, kitab ini milik Sa'd. Susunan kitab Sa'din disebut idhafah. Kitabun mudhaf Sa'din mudhaf ilai. Kitabun nanti i'rabnya tergantung amil yang memasukinya atau ala hasabil awamil. Sedangkan Sa'din mudhaf ilai dikhafat atau dijarkan selamanya. Nah, al-mas'alat wa thaniyah, yajib tajridul mudhaf minat tanwin kama fi ghulami zaidin wa minuni tasniyati wal jam'i nahu ghulama zaidin wa katibu zaidin. Masalah yang kedua, mudhaf harus dikosongkan dari tanwin, harus dibuang tanwinnya. Seperti contoh ghulamu zaidin, asalnya kan ghulamun Zaidin. Kemudian tanwinnya hulamun itu dibuang menjadi hulamu Zaidin. Juga mudhaf harus dikosongkan dari nun musanna dan nun jamak. Contohnya hulama Zaidin itu asalnya hulamani Zaidin, nunnya yang merupakan nun tanda musanna sama alif ya dibuang di hulama Zaidin. Katibu Zaidin asalnya katibuna Zaidin, nun dibuang ya. Nah, al-mas'alatu ats-tsalitsa al-idhafatu qismani ma'nawiyatun wa lafdhiyah. Yang kedua, idhafah itu terbagi menjadi dua, itu ma'nawiyah dan lafdhiyah. Al-mas'alatu ar-rabi'ah al-idhafatu ma'al ma'nawiyah hiya ma'afadatil mudhafa ta'rifan in kana al-mudhaf ilayhi ma'rifatan. Nahu kitab Zaid wa takhsisan in kana al-mudhaf ilayhi nakiratan. Nahu hadha kitabu nahwin. Idhafa itu disebut ma'nawiyah jika mampu memakrifatkan mudhaf jika mudhaf ilainya ma'rifat, seperti contoh kitab Zaid, dan mengkhususkan mudhaf jika mudhaf ilainya nakirah, seperti hadza kitabun nahwin. Jadi kitab Zaidin, kitabun yang asalnya nakirah ketika mudhaf ilainya ma'rifat menjadi kitab Zaidin, kitabnya tadi menjadi ma'rifat ya. Berarti idhofah semacam ini namanya idhofah ma'nawiyah karena mampu memakrifatkan mudhaf jika mudhaf ilainya ma'rifat. Hada kitabun nahwin, kitabun itu asalnya nakirah ya, nakirah kemudian dimudhafkan ke nakirah yang lain menjadi kitabun nahwin. Ini berarti nakirahnya khusus ya. Nah, idhofah yang mampu merubah mudhaf menjadi khusus dengan sebab mudhaf ilai disebut idhafah ma'nawiyah. Wa yusamma hadhihi idhafah mahdhatan. Idhafah ma'nawiyah disebut juga dengan idhafah mahdhah. Wa hadhihi idhafah ala thalathati anwa'. Idhafah ma'nawiyah terbagi menjadi tiga macam. Al-awwal lamiyah wa hiya ma yuqaddaru billah. Yang pertama disebut idhafah lamiyah, yaitu yang dikira-kirakan maknanya dengan lam. Nahwu lamu Zaid ayat Zaid talbu bagren ayat dibagren. Disebut idhafah lamiyah jika dikira-kirakan dengan apa ini? Lam. Gulamu Zaidin itu artinya sama dengan li Zaidin, budak milik Zaid. Talbu bagren ayat dibagren, bajunya milik Bakar. Asani bayaniyah wa hiya ma yuqaddaru bimin. Yang kedua disebut idhafah bayaniyah, yaitu yang dikira-kirakan maknanya dengan min. Nahwu thawbu khazin ay min khazin, baju sutra ay baju dari sutra. Khatamu hadidin, cincin dari besi ay min hadidin ya. Wa yajuzu fi hadzal naw'i nasbul imdhaf ilaihi ala annahu tamjiz, nahwu thawbun khazzan. Jenis ini mudhaf ilainya boleh dinasab menjadi tamjiz, yaitu idhafah bayaniyah mudhaf ilainya boleh dinasab menjadi tamjiz. Thawbun khazzan, khazzan tamjiz. Wa yajuzu wa yajuzu raf'uhu ala annahu tabi' lil mudhaf badalun aw atfu bayan. Juga boleh mudhaf ilahnya dirafa untuk menjadi tawabi' bagi mudhaf, baik menjadi badal atau atoh bayan. Badal kul minkul atau atoh bayan ya. Nahwu khatamun hadidun, hadidun ini badal dari khatamun boleh, atau bayan dari khatamun juga boleh. As-salis darfiyah wa hiya ma yuqaddaru bifi. Yang ketiga adalah idhofah darfiyah, yaitu yang dikira-kirakan maknanya dengan fi. Nahu bal makrul lair, akan tapi makar jahat di malam hari, yakni ay fil lail. Kesimpulannya, idhofah maknawi yaitu ialah idhofah yang mampu menjadikan mudhaf ma'rifat jika mudhaf ilainya ma'rifat, atau mengkhususkan mudhaf jika mudhaf ilainya nakirah. Nah, kesimpulan berikutnya, idhofah maknawiyah terbagi menjadi tiga. Ada yang lamiyah, ada yang bayaniyah, ada yang dzarfiyah. Idhofah maknawiyah disebut juga dengan idhofah mahdhah. Tayyib, al-mas'alatu al-khamisah, al-idhofah al-lafdiyah, hiya ma la tufidu al-mudhaf ta'rifan wa la tafsisan, wa innama tufidu al-takhfifa fil lafdi wa tusamma ghayra mahdhah. Disebut idhofah al-lafdiyah jika tidak mampu memakrifatkan mudhaf dan tidak mampu mengkhususkan mudhaf. Tujuannya hanya untuk memperingan bacaan, dan disebut dengan idhofah ghair mahdhah. Falafdiyah babituha amrani. Disebut idhofah lafdiyah ketentuannya ialah memenuhi dua perkara. Al-awwal ayakunal mudhafu sifatan, mudhafnya berupa isim sifat, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahat, ya. Tsani wa ayyakunal mudhaf ilaihi ma'mulan bitil kasifah, mudhaf ilaihnya adalah ma'mul dari sifat tersebut. Nahwu daribu zaidin, mab'arubul abdi, hasanul wajhi. Semuanya itu adalah idhofah lafdiyah. Naam. Asalnya dharibun zaidan, mabrubun al-abdu, hasanun al-wajhu atau al-wajha. Kemudian dijarkan menjadi mudhaf ilaih lafdiyah untuk memperingan bacaan. Dharibu zaid, mabrubul abdi, hasanul wajhi. Jadi ketentuannya jelas ya, idhofah lafdiyah itu mudhafnya berupa isim sifat, mudhaf ilainya adalah makmul dari sifat tadi. Kalau salah satu dari dua perkara ini tidak terpenuhi, maka idhofahnya idhofah maknawiyah. Nah, idhofah lafdiyah disebut dengan idhofah ghayr mahdhah. Al-mas'alatu as-sadisah, yajibu tajridul mudhaf min al idza kana al-idhafah ma'nawiyan, wajib mengosongkan mudhaf dari al jika idhafahnya ma'nawiyah. Ini dikasih tambahan tak marputah, idza kana al-idhafatu ma'nawiyatan. Nah, kitabu zaidin, asalnya al-kitabu zaidin, al-nya dibuang ya. Nah, mudhaf tidak boleh pakai al, tapi itu berlaku pada idhofah maknawiyah saja. Al-mas'alat as-sabi'ah, yajuzu duhulu al alal mudhafi fil idhafah al-lafdiyah. Boleh al masuk pada mudhaf dalam bab idhafah al-lafdiyah. Bisarti ayyakuna musanna, syaratnya mudhafnya berbentuk musanna, nahu ja'a al-mukrima zaidin, asalnya al-mukrimani zaidin, nunnya dibuang ya, kemudian alnya masih tetap boleh karena mudhafnya tadi musanna. Au jam'a mudzakkarin saliman, atau mudhafnya berbentuk jamak mudzakkar salim, boleh dikasih al. Ja'a al-mukrimu zaidin, au mudhafan ila ma fi al, atau mudhafnya berbentuk isim yang mudhaf kepada sesuatu yang pakai al. Nahu ja'a al-mudarrisun nahwi, al-mudarrisu pakai al karena mudhaf kepada an-nahwi, isim yang pakai al. Ja'a al-mudarrisu an-nahwi, au mudhafan ila ismin mudhafin ila ma fi al, atau berbentuk mudhaf kepada isim yang mudhaf juga kepada yang pakai al. Nahu ja'a al-qari'u kitabis sarfi, naam kitab, naam ja'a al-qari'u, al-qari'u itu mudhaf pakai al karena dia mudhaf kepada isim kitab yang mudhaf kepada isim yang pakai al, as-sarfi. Nah, tapi ini sifatnya jaiz, tidak wajib. Seandainya tidak pakai al, maka itu hukum asalnya. Ja'a mukrimu zaidin, ja'a mudarrisun nahwi, ja'a mukrima zaidin, ja'a qari'u kitabis sarfi. Tapi dibolehkan, nah, dalam idhofah lafziyah. Syaratnya tadi ya, bentuk mudhafnya musanna, atau bentuk mudhafnya jamak mudzakkar salim, atau mudhaf kepada sesuatu yang pakai al, atau mudhaf kepada isim yang mudhaf kepada sesuatu yang pakai al. Kalau salah satunya ini terjadi, maka mudhafnya boleh diberi al. Ingat, sifatnya cuma jaiz, boleh, bukan wajib. Al-mas'alatu athamina, al-asma binisbati ila idhafatiha wa adamiha thalathatu anwa'in. Isim, jika dilihat dia itu boleh mudhaf atau tidak, ada tiga macam. Dia itu bisa disandarkan ke isim yang lain ataukah tidak, isim itu terbagi tiga. Al-awwal jawazu idhafatihi wa huwa katsir kama fi amtsilatis sabiq. Yang pertama, boleh mudhaf ke isim lain. Ini yang paling banyak dijumpai seperti dalam contoh-contoh yang telah lalu. Semuanya itu isim-isim yang boleh mudhaf ke yang lain. Kitabu Zaidin, Ghulamu Zaidin, dan yang lain-lain. Asani imtina'u idhafatihi, yang kedua, isim yang tidak boleh dimudhafkan. Isim yang tidak boleh dimudhafkan, ingat ya, tidak boleh jadi mudhaf, bukan mudhaf ilai ya, tidak boleh dimudhafkan. Kadhamair, seperti isim dhamir, tidak boleh. Naam, anta kitabin, tidak boleh ya. Wa zaidin, ya enggak boleh ya. Nah, wal isyarat, isim isyarat, ya enggak boleh mudhaf. Wal mausulat, isim-isim mausul, juga enggak boleh mudhaf. Siwa ayun, selain ayun, kalau ayun boleh. Ayyuhum ahsanu amala, ayyuhum ahsanu amala, ayyuhum, ayyun mudhaf kepada apa ini, dhamir ya. Nah, ayyul fariqaini, jadi ayyun mudhaf kepada isim yang lain selain ayyun dari isim mausul, enggak boleh dimudhafkan. Wa asma isyarti, isim-isim syarat, itu dalam bab jawazim. Ini enggak boleh dimudhafkan. Wal istifham siwa ayun aidan. Isim-isim istifham man, ma, mata, kaifa, ya. Aina tidak boleh mudhaf. Selain ayun boleh. Nah. Ayusah ayu kitab enggak masalah ya. Asalis wujub idhafatihi, yang ketiga jenis isim yang selalu wajib mudhaf. Selalu mudhaf, enggak bisa dia tampil sendirian. Selalu bersandar pada lafaz lain. Imma ilal mufrad wa imma ilal jumal. Ada yang selalu mudhaf kepada lafadz mufrad, ada yang selalu mudhaf kepada jumlah. Fal awal, ini yang selalu mudhaf kepada lafadz mufrad. Nahu inda, indaka, indahu, inda zaidin, ladai, ladaika, ladaihi, ladun, ladwin, ladun hakimin khabir. Nah, wanahwiha, dan yang semisalnya. Fatakul atau faakul, fatakul inda zaidin ladil bab min ladun hakimin khabir. Wasani, yang kedua, ini selalu mudhaf kepada jumlah. Dia bersandar pada jumlah. Nahu haitsu taqul jalastu haitsu jalasa abuka. Nah, jalasa abuka itu jumlah fi'liyah mahal jar mudhaf ilaih dari haitsu. Nah, haitsu ini selalu mudhaf kepada jumlah. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang al-mahfudhu bil-idhafah. Tayyib.